Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa qismatul fai'i wa iqamatil hududi ila al-a'immati madin. Pembagian harta rampasan perang, pelaksanaan hukuman had itu kembali kepada para imam, kepada para penguasa. Madin adalah satu ketentuan yang telah berjalan. Laisa li ahadin ayata'ana 'alaihim wala ayunazi'ahum. Tidak boleh bagi siapapun mencela para penguasa dalam masalah ini, tidak boleh pula merebut penguasa. Penjelasannya, al-fai adalah harta yang kembali ini, kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir. Ya, fai makna aslinya adalah kembali. Ini, oleh karena itu, bayang-bayang benda yang hilang pada saat matahari di tengah-tengah kemudian kembali muncul ketika matahari telah geser ke barat disebut faik, kembali. Nah, harta rampasan perang disebut faik karena pada dasarnya harta itu adalah fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba untuk digunakan dalam ketaatan dan kebaikan. Ya, wal murad bihi, dan yang dimaksud dengan faik di sini adalah harta yang diserahkan oleh orang musyrik untuk menebus negeri mereka atau diri mereka min ayakunu, supaya mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan harta ini diberikan kepada penguasa atau wakil penguasa supaya disalurkan fi masalihil muslimin, untuk maslahat umum kaum muslimin. Kemudian yakni annahu la yuqimul hududa, artinya tidak boleh melaksanakan hukuman had kecuali para imam, para penguasa, wal wulatu, dan penguasa. Wa min thamma, maka dari sana, maka para imam yu'ayyinuna al-qudata, mereka mengangkat para qadhi. Alladzina yanzuruna fi, yang mentelaah semisal permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan dan hukuman had. Li'alla yakuna minhum ghalaton, supaya tidak ada dari mereka para qadhi kesalahan dalam menetapkan hukum. Ala isbati hukmil qat'i ala ahadin, untuk menetapkan hukuman pada seseorang, atau ayakuna minhum, ada minhum dari mereka, ada mu'itqanil hukm ilil hukmi syar'i, tidak menguasai dengan baik hukum syariat. Nah, kenapa penguasa mengangkat qadhi? Supaya, ya, dan qadhi ini orang yang profesional, karena boleh jadi penguasanya tidak profesional dalam masalah qadha, dalam masalah peradilan, maka diangkatlah qadhi supaya tidak terjadi kesalahan. Diangkatlah qadhi karena boleh jadi penguasanya bukanlah seorang pakar hukum syar'i, maka diangkatlah qadhi yang merupakan seorang ahli dan seorang pakar dalam hukum syariat. Wahada yadharu, dan ini sangatlah nampak jelas manfaatnya dalam qisas fi maduna nafsi. Untuk qisas yang kurang dari qisas nyawa. Qisas karena kurang dari qisas nyawa, ya, misalnya matahkan tangan dibalas dengan mematahkan tangan, motong kaki dibalas dengan motong kaki, ini dunan nafsi. Fa'ina idza lam yakum al-qisas, maka jika qisas fiha dalam perkara yang non nyawa, ini tidak dikaitkan, tidak digantungkan dengan para penguasa atau wakil penguasa. Yang dimaksud dengan nuwab, nuwab a'immah itu penguasa daerah. Ya, bahasa kita ya gubernur, ya, bupati, wali kota itu nuwab. Fa'inal munafidha, maka orang yang melakukan eksekusi, qad yu'adi qisasan, melaksanakan qisas, dia tidak bisa menghentikan darah luka, wa istamiru, dan terus menerus, sampai matinya orang yang dikisos. Ya, maka disampaikan oleh sesaat, pentingnya hukuman itu, eksekutor hukuman adalah pihak resmi penguasa. Ini, itu contoh, contoh nyata kalau itu sangat urgen adalah untuk qisas non nyawa. Karena qisas non nyawa, ya kalau penguasa yang melakukannya maka penguasa punya dokter, penguasa punya ini. Ya kalau orang sipil tidak punya hal ini, sehingga nanti matakan kaki orang dan dia tidak bisa menanganinya dengan baik, mati orang itu. Padahal kisosnya cuma kaki, tidak mati. Nah, kemudian pembahasan tentang tidak boleh mencela dan merebut hak-hak penguasa. Maka di halaman 74 disampaikan, membicarakan dalam artian mencela, membicarakan para penguasa dan penguasa hukumnya haram, tidak boleh seorang itu melakukannya. Karena membicarakan mereka, jika itu jujur dan benar, statusnya gunjingan. Jika bohong, jika fitnah, statusnya bohong. Dua-duanya haram, terlarang dalam syariat. Catatan kaki satu, ada kalimat indah disampaikan oleh Ibnu Daqiq al-Aid Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Beliau sampaikan, a'radul muslimin, nama baik kaum muslimin itu salah satu jurang neraka. Berdiri di pinggir jurang tersebut dua jenis orang, yaitu al-ulama, yaitu para ulama dengan mereka membahas para perawi. Mereka membicarakan perawi ini, perawi itu. Kemudian wal-hukam, hukam di sini maknanya qadi. Dan para qadi ini membicarakan atau menggunjing kaum muslimin, di antara bentuknya adalah di masa silam, untuk orang yang mau jadi saksi itu harus diseleksi. Siapakah dia, bagaimanakah perbuatannya, kelakuannya, layak, bisa sah jadi saksi ataukah tidak. Kembali ke atas. Syariat mengajarkan haramnya fitnah dan bohong. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wal kadhiba, waspadailah bohong. Karena bohong itu mengantarkan pada banyak dosa, dan banyak dosa mengantarkan ke neraka. Nabi SAW menyampaikan, kejujuran itu ketenangan, sedangkan bohong itu membuat bimbang. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Adapun idza kana al-fi'lu, adapun perbuatan yang engkau bicarakan, yang itu memang dijumpai fihim, di tengah-tengah mereka penguasa, hakikatan riil, maka pembicaraan anda tentang penguasa, membicarakan kejelekan tersebut bagian dari ghibah yang Allah berfirman tentangnya, wala yartab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggunjing yang lain. Apakah salah satu kalian suka makan, apakah kalian suka makan daging saudaranya dalam keadaan sudah jadi bangkai busuk, tentu kalian tidak menyukainya. Demikian juga dampak negatif dari mencela penguasa, an-nafiyah bahasanya membicarakan penguasa berarti mengurangi wibawa penguasa di hati rakyat. Pemin sama, maka dari sana mereka tidak punya, tidak menghormati penguasa. Fayuqdimuna ala ma'siyatil wulati aqdama yuqdimu, artinya melakukan. Maka lantas mereka pun melakukan kedurhakaan kepada penguasa, dan ini adalah bentuk maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian mencela penguasa itu tidak memiliki maslahat syar'i dan tidak memiliki buah abadan sama sekali. Wa min huna, maka dari sini syariat melarang minal kalami fihi, membicarakan penguasa dalam artian mencela penguasa. Kemudian wa ashabul wilayat, orang yang memegang kekuasaan, mereka memiliki hak-hak khusus. Siapa yang datang merebut mereka dalam hak khusus mereka, maka di orang ini perlu dinasihati, la yasihu laka dzalika. Itu tidak boleh Anda lakukan. Waman arada ayakuna li syai'in minal jum'iyyat, maka siapa yang ingin bahasanya salah satu organisasi atau salah satu person atau yang lainnya, dia menginginkan min umuril wilayati syai'un, sedikit dari urusan penguasa, bi'ai ismin, dengan nama apapun, maka tindakan ini menyelisih ketentuan syariat. Wamin amsi dzalika, di antara hak khusus penguasa, al-uqubat, memberikan hukuman, wa ta'zirat, memberikan berbagai macam bentuk ta'zir. Kemudian pengangkatan fil umuril ammah, pejabat publik. Maka ini adalah hak penguasa, tidak boleh bagi rakyat jelata untuk merebutnya dalam masalah tersebut. Tidak boleh ahadun bagi siapapun untuk merebutnya. Baik merebut itu dengan nama kekuasaan atau dengan nama maslahat, dengan kedok kekuasaan atau maslahat atau nama apapun. Fa inna yumna'u min dzalika. Maka hal itu dilarang. Wa yu'addu, dan hal ini ternilai iftiyatan, penentangan terhadap kekuasaan. Wa yu'addu, dan dinilai munaza'atan, merebut hak khas penguasa. Wanaz'a, ini bentuk mencabut tangan ketaatan dalam masalah tersebut. Kemudian kembali ke matan, qala Imam Ahmad rahimallahu taala, wa daf'u shadaqat, dan membayarkan zakat kepada penguasa itu boleh dan sah. Siapa yang telah menyerahkan zakat pada penguasa, maka zakat tersebut telah mencukupinya. Baik penguasanya itu bertakwa ataupun durjana. Ya, salat Jumat bermakmum di belakang penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasa itu boleh. Jaizatan boleh, baqiyatan tetap sempurna dengan dua rakaat. Siapa yang mengulangi dua rakaat salat Jumatnya, maka dia mubtadi. Meninggalkan lil athar, berbagai macam riwayat menyelisih sunnah. Dan dia tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat sedikit pun. Idza lam yara sholata khalfal a'immati mankanu, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat jika dia tidak berpandangan sahnya sholat bermakmum di belakang penguasa, baik mereka itu orang yang bertakwa ataupun orang yang durjana. Fasunatu, maka yang sesuai dengan tuntunan seorang itu sholat bersama makmum bersama penguasa dua rakaat dan dia yakini bi annaha tammatun, kalau itu sudah sempurna, sudah lengkap dan tidak ada sedikit pun di dadanya kebimbangan dan keraguan. Ini penjelasannya. Zakat, penguasa diperintahkan untuk mengambil zakat dari individu masyarakat kaum muslimin. Jadi yang punya kewajiban untuk mengambil zakat itu adalah penguasa. Dalilnya firman Allah Ta'ala, khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka sedekah zakat. Maka jika penguasa telah mengambil zakat dari rakyat, ajza'at, maka itu sah sebagai zakat. Walau kutira, meskipun diandaikan bahasa penguasa ini mungkin saja menyalurkan zakat dalam hal yang haram, atau dia akan berikan zakat tersebut sebagai makanan bagi anjing, atau ada sangkaan kuat terjadinya semisal hal ini, maka kemungkinan-kemungkinan ilah yu'awalu alaih tidak diperhatikan, tidak dipertimbangkan. Tidak boleh menjadi sebab tidak mau memberikan zakat. Sababan li adami i'ta'i, tidak boleh menjadi sebab dan alasan tidak mau menyerahkan zakat kepada pihak resmi yang menggantikan penguasa dalam masalah sedekah yang wajib alias zakat. Kemudian tentang masalah sholat Jumat, artinya disyariatkan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan sholat Jumat bersama al-imam al-a'adham. Imam al-a'adham itu kepala negara. Dan mereka Ahlussunnah meyakini bahasanya hal tersebut bagian dari amal ibadah. Wa in kana al-mar'u la yatamakkan, dan jika seorang itu tidak memungkinkan untuk sholat langsung bermakmum sama penguasa, maka kewajibannya adalah meyakini sahnya bermakmum di belakang mereka. Ya, maka orang yang tinggal di ibu kota, kemudian penguasanya mengerjakan sholat jamaah atau sholat jumat di masjid dan penguasanya jadi imam, maka kewajiban seorang muslim dalam hal ini seandainya masjidnya adalah sama dengan masjid penguasa, jadi ya, dia sholat bersamanya, bermakmum dengannya. Plus meyakini sahnya. Adapun orang yang tinggal di luar ibu kota, atau masih satu kota namun beda masjid, dengan masjidnya penguasa, atau masjid yang biasa penguasa tersebut sholat di situ, maka kewajibannya cuma satu, yaitu tadi, ya'taqidu sihhata salati khalfahum, meyakini sahnya salat di belakang mereka. Kemudian sebagian orang jika telah mengerjakan salat Jumat mengatakan saya akan ulangi mengerjakan salat duhur karena khawatir batalnya salat Jumat dan khawatir min ayakuna qad sabaqona ba'dun nasi. Ya, ada sebagian orang yang telah mendahului kita dalam mengerjakan sholat Jumat dan semacam wa naudari kaminal adzar dan alasan-alasan semacam itu. Wa atal kalamu, dan perkataan ini tidak ada padanya faktor yang bisa membenarkan pengulangan sholat Jumat kemudian melakukan sholat Jumat marotan ukhra di kali berikutnya. Itlau kana fidalika khairon, jika terdapat kebaikan. Karena jika terdapat kebaikan padanya, niscaya Nabi SAW akan melakukannya. Dan semua ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya di waktu tersebut. Maka jika dilakukan sekarang, maka itu bid'ah. Semacam bid'ah puasa tanggal 15 bulan Syakban, lidhati karena tanggal 15-nya. Atau mengkhususkan malam 15 Syakban biqiyamin bainal layali untuk mengucapkan sholat malam padahal biasanya tidak pernah sholat malam. Maka yang disampaikan oleh pensyarah agak beda dengan matan. Kalau matan membicarakan tentang orang yang berkeyakinan sholat bermakmum di belakang penguasa tidak sah. Sehingga setelah selesai bersama penguasa, makmum sama penguasa, dia ulangi sholatnya. Sedangkan pensyarah membahas tentang masalah mengulangi sholat secara umum. Di antaranya ada alasan sebagian Syafi'iyah yang mengulangi sholat dengan, karena jika satu kampung itu ada lebih dari satu masjid, maka sholat Jumat yang sah adalah yang lebih dulu Allahu Akbarnya. Maka sebagian orang merutinkan mengulang sholat Jumat dengan sholat duhur, Jumat yang telah dikerjakan diganti duhur. Kenapa? Tadi kita baca, wa khasyata min ayakuna qad sabaqona ba'dun nasi bi'adai salatil jum'ati. Khawatir sudah ada masjid yang lain yang mendahului dalam melakukan hal ini. Nah, kemudian di halaman 76, jika seorang itu telah mengerjakan salat Jumat 2 rakaat, maka itu mencukupinya, tidak wajib baginya mengerjakannya 4 rakaat dengan niat salat duhur. Dan siapa yang mengulang salat Jumatnya, sungguh dia telah menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia jadi mubtadi, meninggalkan sunnah, meninggalkan asar, meninggalkan petunjuk Nabi yang mulia. Kemudian yakni yaitu bahasanya siapa yang sholat Jumat kemudian mengulang duhur, maka dia pada saat itu tidak mendapatkan pahala sholat duhur, tidak pula mendapatkan satu kebaikan karena itu bid'ah. Kemudian ketika kita sholat Jumat 2 rakaat tidaklah bermakna bahasanya sholat Jumat itu duhur yang dikosor. Balhiya namun sholat Jumat itu sholat yang independen berdiri sendiri menurut pendapat yang paling kuat. Walidhalika oleh karena itu jasa diperbolehkan sholat Jumat dikerjakan di waktu duha sebelum zawal. Dan hanya dengan sholat duhur yang tidak boleh dilakukan kecuali setelah zawal. Dan perlu diketahui bahasanya bolehnya sholat Jumat di waktu duha itu diantara mufradat mazhab Imam Ahmad diselisihi 3 mazhab yang lain. 3 mazhab yang lain tidak membolehkan sholat Jumat di waktu duha, kalau Imam Ahmad membolehkan sholat Jumat di waktu duha. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan bahasa di antara bid'ah adalah tidak mau sholat, mengerjakan sholat bermakmum dengan penguasa. Atau mengerjakan sholat di belakang penguasa, kemudian mengulang sholatnya. Catatan kaki perkataan Ibn Abil Is al-Hanafi di Sarabliya untuk Tahawiyah. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat dan jamaah di belakang penguasa yang gemar bermaksiat, maka dialah mubtadi' menurut mayoritas para ulama. Wasahihuhan yang benar boleh sholat dan tidak perlu diulang, karena para sahabat mereka sholat Jumat dan jamaah di belakang para imam-imam atau penguasa yang zalim, dan mereka tidak mengulangi dan mereka tidak mengulang sholat. Sebagai contoh, Abdullah bin Umar sholat bermakmum sama Hajjaj bin Yusuf. Demikian juga Ibnu Mas'ud dan yang lainnya sholat bermakmum sama Walid bin Uqbah ibn Abil Mu'id. Yang mereka orang-orang yang punya kekuasaan. Namun mereka bukanlah tergolong orang yang berilmu. Dan bukanlah orang yang baik semacam Hajjaj bin Yusuf. Namun sahabat Ibnu Umar tetap sholat makmum dengannya. Ya, kita break dulu 2 atau 3 menit. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang masalah pemberontakan. Qala al-musannif rahimallahu taala wa man kharaja ala imamin min aimatil muslimina. Siapa yang memberontak terhadap salah satu penguasa sah kaum muslimin. Faqad kanu istama'u alaihi, dan kaum muslimin telah bersatu mengakuinya sebagai menerimanya sebagai penguasa. Wa aqarru lahu bil khilafati, dan mengakui kalau dia adalah kalau orang tersebut adalah kepala negara. Bi ayyi wajhin, dengan cara apapun. Karena bi ridha, boleh jadi dengan ridha, semuanya ridha dia jadi penguasa. Au bil ghalabati, atau karena dia yang mengalahkan. Yang dia bisa menundukkan dan memaksakan memaksakan kehendak sehingga dialah yang jadi penguasa. Maka siapa yang memberontak, faqad syaqqa hadzal khariju 'asal muslimin. Maka orang yang memberontak tersebut telah merusak tongkat kaum muslimin. Telah merusak persatuan kaum muslimin. Penjelasannya di halaman 76 di paragraf yang terakhir. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan hukum memberontak terhadap penguasa. Yaitu tentu penguasa yang sah. Dan penguasa itu disebut penguasa yang sah, manakala si penguasa itu adalah muslim. Dan bahasanya memberontak adalah minal muharramat, termasuk hal yang haram. Maka siapa yang memiliki penguasa, wasultah dan kekuasaan, wawilayatun dan kekuasaan yang mengatur dirinya, lantas kharaja alaihi kharijun, lantas ada orang yang memberontak, maka wajib mencegah pemberontak ini dengan melakukan berbagai macam upaya yang kita mampu, supaya kita menjadi umatan wahidatan, satu umat. Supaya kita tetap bersatu, minimal persatuan dalam pengertian tidak ada kekacauan. Walau hasala minal imamil awal, meskipun dari penguasa yang pertama ini, hasala ma hasala, terjadilah apa yang terjadi, minaksin, ketidaksempurnaan dan kemaksiatan, fa inna hada, maka kejelekan penguasa yang tidak sampai derajat membatalkan imannya ini, la yujizu al khuruja alihi, tidaklah membolehkan rakyat untuk memberontak badannya. Karena Nabi SAW menyampaikan, siapa yang melihat penguasanya pada penguasanya sesuatu yang tidak dia sukai, maka janganlah dia cabut tangannya untuk tetap taat kepada orang penguasa tersebut. Karena siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, maka dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Kemudian man kharaja ala imamin minal a'immah, siapa yang memberontak terhadap salah satu penguasa padahal rakyat telah bersepakat, telah bersatu dan telah mengakui bil khilafati kalau dialah kepala negara. Bi ayyi wajhin kana, dengan cara apapun pengakuan tersebut terwujud, bisa jadi dengan keridhaan dan boleh jadi dengan pemberontakan. Maka orang yang fa inna yakunu al hadzal khariju, maka pemberontak tersebut qad saqa asal muslimin, telah merusak persatuan kaum muslimin. Fal khuruju alal a'immah, karena memberontak kepada para penguasa, wal wulad dan penguasa, adalah bid'ah dan maksiat. Wahuwa, dan memberontak fi nafsil waqti, di waktu yang sama, laisa ala hadis syariati, tidaklah sesuai dengan petunjuk syariat. Maka mereka-mereka orang yang memberontak terhadap penguasa menumpahkan darah dan menghalalkan darah, laisa ala syai' minas syariah al-batah, sama sekali tidaklah sejalan dengan syariat sedikitpun. Falau kutira, seandainya kita andaikan bahasanya orang tersebut, yaitu pemberontak tadi, saat dia memberontak dia meninggal dunia, fa'ina nakulu, maka kami katakan pada saat itu bahasanya dia telah meninggal dalam keadaan mati jahiliyah, yaitu mati dalam keadaan tidak punya penguasa. Ya, sebagaimana di catatan kaki, kata Imam Nawawi, disarah beliau untuk Sahih Muslim yang dimaksud dengan mati jahiliyah ay ala sifati mautihim, sebagaimana sifat matinya orang jahiliyah, min haitsu dalam bentuk hum fawda, orang jahiliyah itu kacau, la imama lahum, tidak ada penguasa tunggal yang mereka taati. Ibnu Hajar di Fathul Bari menyampaikan yang dimaksud dengan mati jahiliyah, mimnya di kasrah, adalah keadaan mati sebagaimana keadaan matinya orang jahiliyah, yaitu ala dholalin, dalam keadaan sesat, tidak punya penguasa yang ditaati, li'anam, karena mereka orang jahiliyah tidak mengenal hal semacam ini. Kemudian ditegaskan oleh Ibnu Hajar, walaisal murad, dan bukanlah yang dimaksudkan orang tersebut mati kafir, namun mati dalam keadaan melakukan maksiat. Kembali ke matan di halaman 77, wala yahillu qitalu sultani walal khuju alaihi li ahadin minan nasi, tidak boleh memerangi penguasa, yaitu penguasa yang sah dan dia adalah seorang muslim, tidak boleh memberontak padanya, tidak boleh ini li ahadin minan nasi, untuk semua orang. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia mubtadi, tidak sesuai dengan sunnah dan tidak sesuai dengan jalan yang benar. Ya, penjelasannya, mu'allif rahimahullah ta'ala menyampaikan tidaklah halal memerangi penguasa. Bahkan, al-wajib, kewajibannya dalam membela atau menolong penguasa dan membantunya. Fala yajuzu, maka tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari kekuasaan ini. Maka seandainya diandaikan ada seorang yang kharaja 'alaiha, memberontak kepada wilayah, memberontak kepada penguasa, maka dia mubtadi, tidak di atas sunnah dan jalan yang benar. Dan dia telah menyelisih maksud syariat, mewujudkan rasa aman dengan adanya penguasa. Karena memerangi penguasa, qad yakunu sababan, boleh jadi menjadi sebab lil ifsad, tindakan merusak di muka bumi dan pembunuhan terhadap banyak orang. Wadzalika, dan hal tersebut karena ketika ada orang yang memberontak menyerang penguasa, maka penguasa akan yukabil, membalas peperangan dengan peperangan. Wabihada, akan membalas serangan dengan serangan. Wabihada, maka dengan hal ini terwujudlah kekacauan dan merusak, tindakan merusak di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kalian tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan dan takwa, janganlah kalian tolong menolong dan atau kerjasama untuk melakukan dosa dan tindakan melampaui batas. Maka bersabar menghadapi gangguan penguasa itu lebih utama, lebih baik daripada memberontak ya, dan memerangi mereka. Maka bersabar menghadapi kezaliman penguasa itu mimbabi irtikabi akhafid dararain, ya, mengambil ya, madarat yang paling ringan untuk mencegah madarat yang paling besar. Yang ini merupakan kaidah penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, perhatikan hal ini. Bersabar dengan gangguan dan kezaliman penguasa itu babnya bukan bab cinta. Babnya bukan bab cinta. Babnya bukan bab berkeyakinan dan beranggapan bahwasanya kezaliman penguasa itu bukan kezaliman, bukan. Namun perhatikan mimbabi irtikabi akhafid dararain, mengambil madarat yang lebih ringan. Artinya, Ahlus Sunnah mengakui bahasanya kezaliman penguasa ini, dengan berbagai macam bentuknya, ini, itu kezaliman. Itu satu hal yang kita akui tidak benar, tidak sesuai dengan syariat. Namun ketika kita nilai ini tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, ini, bukan berarti kesimpulannya kita mesti memberontak, tidak. Selama pelanggaran syariatnya itu tidak sampai derajat kekafiran dan membatalkan keimanan. Ya, maka bedakan dua hal. Ya, taat dalam pengertian tidak memberontak dan cinta. Ya. Kalau taat dalam pengertian tidak memberontak, itu parameternya adalah al-wilayah, kekuasaan. Siapa yang merupakan penguasa muslim yang sah, maka dia punya hak untuk mendapatkan al-hini. Ya, sikap sabar, meskipun sebenarnya ya sakit, sebenarnya ya protes, namun sabar. Kemudian yang kedua adalah cinta. Kalau cinta itu derivat dari dianah, bagusnya kualitas agama. Oleh karena itu penguasa yang zalim, penguasa yang gemar dengan maksiat, itu ditaati dalam pengertian tidak memberontak, namun tidak dicintai. Karena cinta itu turunan dari kualitas agama. Bukan turunan dari, oh dia penguasa yang sah. Penguasa yang sah itu derivatnya nanti ketundukan dan kepatuhan selama tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Bedakan hal ini. Jika orang itu bisa membedakan hal ini, maka seorang muslim sunni tidak akan menjadi pengacara penguasa yang zalim dalam semua kebijakannya. Dicari-carikan dalil, alasan, oh ini kebijakan yang manfaat, kebijakan yang bagus, dan kewajiban yang bagus, kebijakan yang bagus. Tidak. Ya, seorang muslim sunni akan mengakui kalau kebijakan itu tidak bijak, akan dikatakan ini kebijakan yang sebenarnya tidak bijak. Namun, ya ini jangan jadikan alasan dan batu loncatan untuk melakukan pemberontakan. Nah, sebagian kawan-kawan yang ingin dan semangat untuk meniti jalan ahlu sunnah, sebagiannya salah faham dalam hal ini, menyangka bahwasannya sabar, taat kalau bukan dalam maksiat itu berkonsekuensi mencintai penguasa dan menjadi pengacara gratis tanpa bayaran terhadap semua kebijakan penguasa. Tidak benar demikian. Sekali lagi, hadza min babi irtikabi akhafi dharrain. Memilih bersabar untuk tidak memberontak kepada penguasa, itu adalah bagian dari mengambil bahaya yang paling ringan. Ya, berkenaan dengan tadi Al-A'raf 56, saya akan bacakan tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Janganlah kalian merusak di muka bumi dengan melakukan maksiat setelah Allah perbaiki dengan mengutus para rasul dan setelah Allah memakmurkan bumi dengan ketaatan kepadanya semata. Maka yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan maksiat. Yang dimaksud Allah memperbaiki bumi adalah Allah mengirim para rasul. Kemudian kembali ke matan di halaman 78, memerangi kawanan pencuri wal khawarid dan para khawarid jaizun, hukumnya boleh. Penjelasannya, sebagian orang bimbang atau tawakuf untuk memerangi khawarid dan menyangka bahasanya nas syariat yang datang untuk mengharamkan memerangi kaum muslimin itu mencakup khawarid. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki seorang muslim kefasikan, memeranginya adalah kekafiran. Sebagian orang qad yatanazza, boleh jadi ya, berupaya untuk membersihkan diri dari hal ini berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dua muslim berjumpa dengan dua pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Nah, ada sebagian orang menyangka ini juga berlaku untuk memerangi ahli bid'ah yang perlu diperangi. Akan tapi terdapat sejumlah nas yang menunjukkan pengkhususan sebagian permasalahan dari kaidah ini, sehingga dituntunkan untuk memeranginya. Di antaranya adalah jika ada seorang yang seolah menyerang muslim yang lainnya untuk merampas hartanya atau untuk menodai kehormatannya, misalnya memperkosa istrinya atau untuk menumpahkan darahnya, maka boleh bagi orang yang diserang untuk membela diri dengan yang dia mampu. Maka jika dia tidak bisa mencegah tindakan orang tersebut kecuali dengan menyerangnya, memeranginya, maka boleh baginya memeranginya dan menyerangnya. Bahkan jika gangguan dan serangan orang tersebut tidaklah tercegah kecuali dengan membunuhnya, boleh bagi muslim yang diserang untuk membunuh orang tersebut. Dan tidak ada kisos dalam hal ini. Wa itulah ala dhalika, adalah hal tersebut terdapat dalam hadis Sa'id ibn Zaid. Nabi SAW menyampaikan, siapa yang terbunuh duna malihi karena membela hartanya, maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya dan istrinya, maka dia syahid. Dan terdapat dalam hadis yang lain, ada seorang yang mengatakan kepada Rasulullah, apa pendapatmu jika ada seorang yang datang ingin merampas hartaku? Maka Nabi katakan, la tu'tihi malak, jangan kau berikan dan kau serahkan hartamu kepadanya. Dan orang tersebut bertanya, apa pendapat wahai Nabi jika dia menyerangku? Maka Nabi katakan, qatilhu, serang dia. Apa pendapat wahai Nabi jika dia membunuhku? Maka Nabi katakan, anta syahid, engkau adalah orang yang mati syahid. Syahid itu dalam bahasa Arab artinya menyaksikan. Ya, orang yang mati syahid itu disebut mati syahid karena begitu meninggal dunia diperlihatkan kepadanya nikmat. Karena dia bisa menyaksikan surga dan jalan-jalan di surga. Atau menyaksikan di sini, sebelum dia meninggal dunia, telah diperlihatkan padanya tempat yang demikian enak yang Allah janjikan untuk orang yang mati syahid. Apa pendapat wahai Nabi jika aku membunuhnya, maka Nabi katakan dia di neraka. Wadal makna dan pesan ini ya, telah terkandung dalam nususun kathira, banyak nas syariat. Ya, catatan kaki empat. Faidah An-Nawawi di sarannya untuk seorang muslim mengatakan ketelah bahasanya orang mati syahid itu ada tiga macam. Yang pertama, terbunuh di peperangan disebabkan salah satu sebab peperangan. Maka ini ya, dia berstatus sebagai syuhada dalam pahala akhirat dan dalam hukum dunia, tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Yang kedua, mendapat syahid dalam pahala tanpa ketentuan dunia. Itulah orang yang meninggal dunia karena sakit perut, karena taun, tertimpa benda yang berat. Termasuk tertimpa benda yang berat adalah ditabrak oleh mobil atau tertabrak oleh mobil dan yang lain. Dan orang yang terbunuh karena membela hartanya dan yang lainnya, yang terdapat dalam banyak hadis yang sahih ya, dinamai dengan nama syahid. Maka syahid jenis yang kedua ini dimandikan dan disolatkan, dan untuknya di akhirat pahala orang mati syahid. Walayal zam, namun tidaklah sebuah keharusan pahalanya semisal pahala orang yang pertama. Boleh jadi pahalanya berbeda. Yang ketiga, orang yang melakukan hulul harta ghanimah, harta rampasan perang, yaitu mengambil untuk dirinya pribadi sebelum dibagikan. Dan semacam itu yang merupakan orang yang terdapat dalam riwayat meniadakan kalau dia berhak untuk dinamai dengan nama syahid. Idza qutila, jika terbunuh orang ini dalam perang dengan orang kafir, maka untuknya status syuhada di dunia. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, nanti tidak mendapatkan pahala yang utuh. Fil akhirat, di akhirat nanti, wallahu a'lam. Intaha, sekian kutipan perkataan An-Nawawi. Ya, ringkasnya, hukum asal memerangi muslim itu terlarang. Semacam waqitalu hukufrun. Kemudian idzal taqa muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Ini hukum asalnya. Namun tadi disampaikan ada sejumlah hal yang memang telah dikecualikan oleh syariat. Mana tadi perkataannya? Walakin waratat nususun tadulu ala taksisi ba'dil asya'i atau ba'dil masa'ili. Terdapat dalil yang menunjukkan terdapat pengecualian dari hukum asal. Di antara pengecualiannya adalah memerangi khawarij. Waha kata aitan, demikian juga dengan hal yang berkenaan dengan khawarij. Maka khawarij itu memberontak pada penguasa dan mengafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah dan membolehkan memerangi muslim dengan klaim bahasanya dia kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk memerangi mereka. Ya, maka di sini kita jumpai ciri khas khawarij. Yang pertama, yakhujuna 'alal wulati, memberontak kepada penguasa. Apa motifnya? Wa yukafirul muslimina. Ya, karena meyakini kafirnya kaum muslimin. Dan memberikan vonis kafir kepada seorang muslim bukan dengan alasan yang di memberikan vonis kafir kepada seorang muslim padahal tidak ada pada diri orang tersebut alasan kuat untuk memvonisnya sebagai orang kafir. Ya, maka Nabi membolehkan memerangi orang kafir, bahkan memerintahkannya. Nabi katakan, sallallahu alaihi wasallam akan muncul dari keturunan orang ini, yaitu Dzul Khuwaisirah, sekelompok orang yang kalian menganggap remeh sholatnya dengan sholat mereka, baca Qur'annya dengan baca Qur'an mereka. Aina malaqitumuhum faqtuluhum qatla adin. Di mana saja kalian menjumpai mereka, bunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad. Dalam riwayat yang lain, sungguh jika engkau jumpai mereka, lain laki itu muhum, jika aku menjumpai mereka, niscaya akan aku bunuh mereka sebagaimana ya, pembunuhan untuk kaum 'Ad dan kaum 'Ad bersama Hirqal. Nah, berkenaan dengan masalah khawarij itu ada pembahasan tentang apa beda khawarij dengan pemberontak. Wal farqu, dan beda antara khawarij dan pemberontak adalah pemberontak mereka adalah orang yang keluar memberontak terhadap penguasa. Wal imam, dan penguasa karena faktor dunia. Karena tidak dapat kuai kekuasaan. Seandainya disumpel dengan kuai kekuasaan, diam. Nah, karena tidak dapat, maka dia ribut. Maka inilah pemberontak, dan pemberontak boleh diperangi oleh penguasa. Yang kedua adalah khawarij. Mereka adalah orang yang membolehkan darah. Dan mereka berpandangan bahasanya memberontak terhadap penguasa itu kewajiban agama. Wabitali, pada gelirannya, maka khawarij itu berangkat dari titik tolak syar'i dini. Lain halnya dengan macam yang pertama itu pemberontak, maka mereka dari berangkat dari titik berangkat duniawi. Ini beda sama khawarij dengan bughat. Sama-sama melakukan aksi pemberontakan. Yang membedakannya kalau khawarij itu ada motivasi agamanya. Ini, kalau yang lainnya motivasinya adalah kekuasaan ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memerangi khawarij. Memerangi khawarij itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah person-person tertentu. Maka jika sejumlah orang khawarij datang menemui salah satu person tertentu, maka janganlah person tersebut memulai dengan peperangan. Namun jika mereka qataluhu menyerangnya, maka dia memberikan bantahan, melakukan pembelaan diri. Ya, maka baru ketika mereka menyerang, maka boleh membela diri. Jika tidaklah tercegah kecuali dengan memerangi mereka, maka perangilah mereka. Karena memerangi dan membunuh mereka pada saat itu, yakunu damuhum hadaran, darahnya sia-sia, tidak ada kewajiban dia dan kisos. Kemudian yang kedua, penguasa memerangi khawarij. Maka penguasalah yang disyariatkan baginya untuk memerangi khawarij ibtidaan, nyerang duluan. Adapun person-person masyarakat, maka mereka tidaklah memerangi khawarij ibtidaan dengan nyerang duluan. Sampai orang-orang khawarij melakukan tindakan zalim kepada mereka dan membolehkan darah mereka. Ini dua macam memerangi khawarij. Ya, kalau yang pelakunya adalah penguasa, maka itu hak penguasa. Di awal sudah diperangi ibtidaan. Duluan, menyerang duluan. Kemudian kalau yang kedua, yang tadi nomornya adalah asinful awal, manakala satu person sunni berjumpa dengan khawarij, maka tidak menyerang duluan. Namun jika khawarij ini kemudian menyerangnya, nah maka dia membela diri. Kemudian jika membela diri tidak akan terwujud kecuali dengan memeranginya, maka silakan perangi. Karena darah mereka khawat dalam kondisi ini adalah sia-sia, tidak ada, tidak bisa dituntut dengan diat. Nah, demikian. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Sat. Assalamualaikum ilaikum, Sat. Amin. Apakah ahli bid'ah juga bertingkat-tingkat sebagaimana pada pembahasan ini, yaitu khawarij, apakah mereka bertingkat-tingkat dan semua boleh diperangi? Ya, tentu orang yang berbuat kejelekan, maksiat ataupun bid'ah bertingkat-tingkat sebagaimana orang yang melakukan ketaatan juga bertingkat-tingkat. Terus apa tadi? Memerangi? Ya, jika memang sesuai dengan kriteria khawarij, maka boleh diperangi oleh penguasa. Nah. Ya, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.